Maka yang seperti ini dengan al-mau'idatul hasanah. Bentuknya adalah dengan at-targhib wa tarhib. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menentang kebenaran. Ya, disampaikan dakwah kepadanya, dia menolak. Maka yang seperti ini dengan wajadilhum billati hi ahsan. Taib. Ada jenis orang yang keempat lagi. Siapa dia? Bentuknya bagaimana? Orang yang zalim. Contohnya? Man? Yajib? Contoh orang yang zalim dan bagaimana cara menghadapinya? Tayaqi? Menyebarkan kesesatan. Menghadapinya? Taib. Dengan tahdir. Dalilnya adalah firman Allah, وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِهِيَ أَحْسَنْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْهُمْ. Kepada mereka, وَكُلَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِغًا. Ditahdir. Diperingatkan umat dari bahaya kesesatan mereka. Baik. Kemudian kita telah membahas tentang kewajiban bersabar. Telah disebutkan oleh para ulama, sabar itu dibutuhkan pada tiga keadaan. Kapan saja itu? Fadal. Manijib. Sabar ala ta'atillah, yang pertama. Yang kedua, sabar an ma'siyatillah. Yang ketiga, sabar ala aqdarillahi ta'ala al-mu'limah. Taib ahsantum, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pada muqaddimah salasatul usul yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihil masail wal'amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara dan mengamalkannya. Taib. Jadi mukaddimah yang pertama berbicara tentang empat kewajiban. Mukaddimah yang kedua tentang tiga kewajiban. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan i'lam rahimakallah. Telah kita bahas makna dari perkataan ini. Bahwasannya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan wajib di sini maksudnya adalah wajib ain. Siapa saja yang namanya muslim dan muslimah, apakah dia pejabat, rakyat kecil, orang merdeka maupun orang yang budak, wajib baginya untuk mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya. Al-ula, anna Allah khalaqana warazaqana walam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhalal jannah waman asahu dakhalan nar. Yang pertama, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Ini harus kita yakini sebagai bagian dari tauhidur rububiyah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Ay awjadana minal adam. Yang dimaksud dengan menciptakan adalah mengadakan kita dari sesuatu yang tadinya tidak ada. Ini yang dimaksud dengan mencipta. Adapun yang dilakukan manusia berupa penemuan baru itu bukan mencipta, tetapi hanya merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang bisa mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia adalah sesuatu yang tadinya tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia sesuatu dari zaman yang ketika itu dia belumlah menjadi sesuatu yang disebut. Dan kata Allah kepada Isa alaihissalam, wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Dan aku telah menciptakan engkau sebelum ini dan engkau bukanlah sesuatu apapun. Iya. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali. Lalu dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan ayat-ayat tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu sangat banyak sekali sebagai bagian dari tauhidur rububiyah yang juga diimani oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Sehingga mereka ketika ditanya, siapakah yang menciptakan kalian? Mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila engkau tanya kepada mereka, siapa yang mereka yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan mereka tersebut tidak membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau dianggap beriman, sebab mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqana, demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rezeki. Tentang penciptaan dan memberikan rezeki telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan di dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Tidak pula aku menginginkan mereka rizki dan tidak juga agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberi rizki dan dia pemilik kekuatan yang amat kokoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan senantiasa memberikan kita rezeki. Walam yatrukna hamala. Dan Allah tidak membiarkan kita diciptakan dengan sia-sia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kalian diciptakan sia-sia belaka, cuma sekedar untuk main-main, lalu kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, ya, untuk mempertanggungjawabkan setiap yang kalian lakukan di muka bumi ini. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insan ayutraka suda. Apakah manusia mengira mereka diciptakan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ay la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia mengira mereka diciptakan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk ibadah. Oleh karena itu, arsala ilaina rasula. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul Untuk apa? Untuk mengabarkan kepada kita bahwasannya kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma untuk itu saja, tetapi untuk mengajarkan kita bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tugas Rasul, untuk membimbing manusia. Mengapa perlu diutus Rasul? Karena akal manusia tidak akan mungkin memahami seluruh apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah itu tauqifiyah, bukan diserahkan kepada akal dan inovasi manusia, tetapi harus dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Jadi Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan kepada kita kewajiban kita, yaitu kewajiban beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk membimbing kita bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang tidak beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama saja dia mengingkari pengutusan Rasul kepadanya. Dia mengingkari pengutusan Rasul kepadanya. Maka para Rasul ini diutus untuk membimbing manusia. Demikian pula, para Rasul ini diutus untuk iqamatul hujjah. Agar kelak pada hari kiamat, orang-orang yang mengingkari peribadahan kepada Allah, orang-orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada alasan lagi. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul kami utus sebagai pemberi kabar gembira, yakni mengajak kepada tauhid dan mengabarkan janji surga dan memberikan peringatan, yakni mengingatkan akan bahaya kesyirikan dan bahaya azab Allah, agar kelak manusia tidak memiliki hujjah lagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengutusan Rasul di samping untuk membimbing kita, juga untuk iqamatul hujjah. Ya. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam pada hari kiamat kelak itu akan menjadi saksi atas kita. Taib, sebagaimana dalam ayat yang dijadikan dalil oleh beliau. وَمَنْ أَطَعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Maka barang siapa yang mentaati Rasul ini, dia akan masuk surga. Sedangkan siapa yang bermaksiat kepadanya, dia akan masuk neraka. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan sejumlah dalil di dalam syarah beliau akan kewajiban taat kepada Rasul dan larangan bermaksiat kepadanya. Di antaranya firman Allah, "Wa athi'u Allaha war rasula la'allakum turhamun." Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan sejumlah ayat perintah untuk taat kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga sejumlah ayat yang telah memperingatkan manusia dari perbuatan menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti firman Allah, "Wa may ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin." Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imamul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Faqila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka beliau ditanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Beliau bersabda, siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Taib. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Tidaklah mendengarkan tentang aku seorang dari umat ini, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Taib. Kemudian kata beliau, والدليل قوله تعالى, adapun dalilnya bahwa kita wajib mengikuti rasul yang diutus kepada kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul untuk menjadi saksi atas kalian. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas kita pada hari kiamat bahwa beliau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada kita tentang kewajiban beribadah dan kewajiban beribadah mengikuti tuntunan beliau. Sebagaimana juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia, yakni manusia-manusia yang terdahulu. Kita akan menjadi saksi atas mereka sebab kita telah membaca di dalam Al-Qur'an bahwa para rasul telah diutus kepada mereka. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas kita. Sehingga tidak ada yang bisa lagi beralasan bahwasanya dia tidak mengetahui kebenaran, dia tidak mengetahui tauhid, dia tidak mengetahui sunnah, sebab telah diutus rasul kepada mereka. Telah diturunkan Al-Qur'an kepada mereka. Maka tidak ada alasan lagi setelah itu. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun itu seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Lalu Fir'aun bermaksiat kepada rasul yang diutus kepadanya, maka kami azab dia dengan azab yang keras. Ini yang menimpa Fir'aun. Ketika dia bermaksiat kepada Rasul, yakni Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepadanya, maka sangat dikhawatirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bermaksiat kepada Rasul yang diutus kepada mereka, maka akan tertimpa kepada mereka sebagaimana yang Allah telah timpakan kepada Fir'aun. Fir'aun diazab dengan tiga azab. Yang pertama, dia ditenggelamkan di dalam lautan. Ditenggelamkan dengan seluruh bala tentaranya tanpa ada sisa. Dari awal sampai akhir habis. Tenggelam. Mimma khati'atihim fa'uriku. Dikarenakan kesalahan-kesalahan mereka, maka mereka ditenggelamkan. Ini hukuman yang pertama bagi Fir'aun. Su'ul khatimah. Mati di dalam kekafiran. Dan mati dengan azab. Waliyadzubillah. Maka sangat dikhawatirkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka bermaksiat kepada Rasul, tidak mau mengikuti tuntunannya, mereka akan mati di dalam su'ul khatimah dan mati dengan azab waliyadu billah. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut, dalam surat An-Nur, orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al fitnatu asyirk. Fitnah itu syirik. Kenapa? Karena apabila seorang menentang Rasul, sangat dikhawatirkan akhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Dan su'ul khatimah yang paling buruk adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fa yahlik. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, bisa jadi seseorang itu kalau dia menentang sebagian perkataan Rasul, akan muncul di hatinya kesesatan, lalu dia binasa di atas kesesatan tersebut, seperti yang menimpa Fir'aun. Bukan cuma itu, dia diazab, dia mati dengan azab yang pedih. Wal'iyadu billah. Ini hukuman yang pertama yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Hukuman yang kedua, dia mendapatkan azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, api ditampakkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Ini hukuman bagi Fir'aun sejak dia mati sampai hari kiamat. Hukuman atau siksa kubur dia dapatkan, padahal dia mati di lautan, tidak di kubur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menimpakan siksa kepadanya sepanjang kehidupannya di alam barzakh, dengan neraka yang ditampakkan, api yang ditampakkan kepadanya pada pagi dan petang hari. Maka sangat dikhawatirkan orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpakan azab kubur. Ya. Di antaranya seorang yang menyelisihi Rasul di dalam akhlak dan di dalam taharah, seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu kata beliau, fa innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya mereka berdua yang ada dalam kubur ini sedang diazab. Ya. Kenapa mereka diazab? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya suka berbuat namimah, suka mengadu domba. Ini menyelisihi adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya lagi, la yastatiru minal baul, tidak berhati-hati dari pancaran kencingnya. Tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam taharah, berhati-hati dari najis. Sehingga dia sholat dengan pakaian dalam keadaan bernajis. Beribadah kepada Allah dalam keadaan pakaian bernajis. Ini menyebabkan azab kubur. Menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana lagi kalau dia menyelisihi yang lebih besar daripada itu? Melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dan menyebarkan kesesatan-kesesatan di tengah-tengah umat. Maka dikhawatirkan umat ini yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpakan azab yang pedih. Kemudian azab yang ketiga yang menimpa Fir'aun, wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun ashaddal adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, dan ketika hari kiamat, maka Allah perintahkan, masukkan Fir'aun dan tentaranya ke dalam azab yang sangat pedih. Ini hukuman bagi Fir'aun. Maka sangat dikhawatirkan apabila umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi beliau, akan tertimpa kepadanya sebagaimana yang telah ditimpakan kepada Fir'aun. Dia diazab dengan tiga azab. Dengan su'ul khatimah, dan mati dengan diazab, dengan azab kubur dan dengan azab akhirah, dan ini yang lebih besar, ya, azab di neraka. Iya. Oleh karena itu, ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang telah kita ketahui dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita amalkan. Jangan kita menyelisihi apa yang telah menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, kita tidak boleh beribadah yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau telah mengingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian, dalam hadis Irbad bin Sariyah, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama, karena sesungguhnya setiap yang baru di dalam agama itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Termasuk perkataan ataupun perbuatan yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Padahal jelas-jelas dia membaca hadis, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Lalu dia mengatakan, ada juga kok bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Jadi seakan-akan dia menentang atau dia membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengabarkan bahwa semua bid'ah itu sesat. Dia mengatakan ada bid'ah hasanah. Di sisi yang lain, dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Apa? Seperti yang dikatakan Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, Allah mengutus Rasul untuk membimbing kita, di samping memberitahukan kewajiban kita beribadah, juga untuk membimbing kita bagaimana cara kita beribadah. Sehingga seorang yang membuat cara baru di dalam beribadah atau satu keyakinan yang tidak berdasarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan semua kebaikan, belum melaksanakan tugasnya sebagai seorang rasul. Sehingga kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam, lalu dia anggap bid'ahnya itu adalah hasanah, kebaikan, maka dia telah menuduh atau menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati tugas kerasulannya. Apa tugas kerasulan? Menyampaikan semua kebaikan, membimbing manusia agar tahu semua kebaikan sehingga mereka laksanakan, dan memperingatkan semua keburukan agar mereka tahu sehingga mereka tinggalkan. Dan telah ditegaskan seperti dalam hadis Abu Dzar dalam riwayat Tabrani. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmunya tentang itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyina lakum." Tidak tersisa satupun kebaikan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, dan tidak pula suatu keburukan yang bisa menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Sehingga seorang yang melakukan kebid'ahan, menambahkan sesuatu yang baru, lalu dia katakan ini kebaikan, bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau begitu dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan semua kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Bahaya yang lain dari perbuatan bid'ah ini, yang lebih berbahaya lagi, kalau seorang berbuat bid'ah, berarti dia menuduh agama ini belum sempurna. Dan keyakinan bahwa agama ini telah sempurna adalah pokok keimanan. Siapa yang mengingkari kesempurnaan Islam, ulama seluruhnya sepakat dia kafir. Ulama seluruhnya sepakat dia kafir karena menentang atau mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Kalau sudah sempurna, kenapa harus ditambah? Maka seorang yang berbuat kebid'ahan berarti dia menganggap agama ini belum sempurna sehingga perlu ditambah. Ditambah dengan sesuatu yang bukan bagian dari agama ini. Maka perbuatan kebid'ahan menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Sehingga kita diperintahkan untuk selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena beliau diutus sebagai teladan manusia. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Afwan, ada pesan? Salam dari ikhwan Kampung Laut buat asatidah dan ikhwan semua yang ada di Banjarsari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la